Mana? Namanya Aini Inyit. Mungkin ini Tepoga. Bapaknya Tepoga. Kemana ini Cun? Duh, Gusti. Nasib di kakinya. Duh, mulai. Buka ini, mulai. Mulai dengan. Nunin pitnya kainnya sememih ini nuturkan ini sukunya usahlahnya yang lemon dekat mama ajingan berbeza yang ini umur ketinggal punuknya datang ketinggal terangnya mama gimana cuma yang bapaknya ayah gitu mama jangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha abdi di luar yang ya mama di jero sada jang komeng sun abdi omeng lain ya kadieu da dari julah kan. Eh, nam ni lawas teuing. Sun abdina, sun. Kunaon teu cari nul? Ciga ta ceurik. Sun, sanes ceurik, sun nangis. Nya kunaon ceurikna? Ku biwir. Bu. Ibu. Ka. Aya saha mama? Ieu Ajang Komeng. Eleuh. Kering Jang Komeng. Aya naon eta teh? Eta jeung gegemol kitu. Aya naon eta gegemol kitu teh? Ciga nu pundung ti dunungan. Cungun abdinya. Kieu kayanana jami teu gaduh sun mamanya. Cing ka mama wakca balakakeun ulah anu didingkleur sinang siloka. Nya pandidieu lila. Boh ngajina, boh diajar silatna. Ayeuna pilung paten teh iwa ti ka dieu meureun. Tak kudu. Kudu. Nanti kitu bebeja terus terang. Sok bebeja atuh Jang Komeng ulah nepi ka naon teh? Ulah deuk disebut salinung bisi aya naon-naon. Kunaon eta gegemol kitu teh? Yung. Abdi teh. Abdi teh diusir kitu. Kusaha? Yung. Itunya manehanna junungannya itu. Kek. Ari mama mah ma jojo narima mun beja teh mah beja di sebelah pihak. Tapi mau aya peristiwa lamun eueuh sebab. Sung aya sebabnya. Naon pang diusir Jang Komeng? Cicing atuh kuniko ba ku mama, Bu. Lah, ieu pakana pi karunyang nepikeun ka jeung gegemol kitu eta nu nyarinu. Nya eta deuk ditanya ku mama. Itu ku mimitina teh kumaha pang meureun teh pang jauh diusir-usir teh cing. Cing abdi teh ngawicananya tuh mimitina mula-mula. Nya mimiti mula-mula teh mimitina. Cing acananya. Oh, ieu mah aya tungtungna tuh. Abdi teh ngawicananya itu ditaroskeun abdi teh. Abdi teh panjang leungeun, dieumeut-emeut di kapungkur ge leungeun teh sakieu kene kitu teh panjangeun. Ya, anu dimaksud kudunungan komeng mah panjang leungeun teh lain manjangan deungeuna tapi daek cecorokot. Daek pokona mah nyokot barang dunungan teh panjang leungeun. Eta leungit naon? Dunungan teh leungit eta mata beberlihan kitu. Naon? Siun mata ali beberlihan. Naon kakara? Ibu mah rengupin jang komeng make aya mata ali beberlihan. Ah. Digugut teuing, lima mata ali beberlihan, meureun mata ali berlian. Siun teh cananya, beberliannya gitu. Jadi leungit. Siun. Eta jang komeng naon teh? Rumah sande. Abdi teh cikap pungkur ge sanaos abdi. Adi mah sumpah, siun cek mama, cenah ulah cari cocorokot. Hampir aku tiba lagi di decan lengit jarum sepotong-potong acan peribasana. Aya di dieu gua leur boh naon cek kalengitan. Pir aku atuh do kudu marina berlian mah kudu beunghar kudu loba duit. Nyanya eta oge anekeun cicing heula urang tanya terus-terusan. Meng. Ya. Jadi komeng mah teu ieu, teu naon kitu, teu rumasa. Nu mawi abdi cenah sano sumpah dek medu oge urang taya anu jawab lenung bentar gelap beledag jeung aya adi mah angin abdi we kitu dina jero hate abdi da adi mah teu tengangkeun kitu teu ngaku abdina nya bener kitu teh mah piraku menang ngaji ti leutik nangan pangabisa teu budak di dieu teu bisa ngamalkeunana nu diajarkeun ku mama nu mah bi adi mah kieu we sedangkeun abdi bade miari indung siuwung milari bapak dak taya jadi dak abdinya kada ka mana jang komeng kulan ayeuna laksanakeun oge pigawe lamun menang musibah teh kade urah dibere aral subaha siun abdi mah henteu ari aral siwad mah mah kitu abdi subaha meureun siun teh eta subahanya kitu jadi kudu tawakal. Apa antara gijak mama gening? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Cuman. Jan sanyanyana hardina ye dengekeun. Sanyanyana jalma anu bertawakal teh eta tadi pika cinta dipika dedeh ku Allah. Cuman. Isbir qalilan jeung saturuyna. Sabar heula saeutik. Cuman, abdi ge sabar cuman tapi ini nu ubar ge. Ish, eta sok ngalawan wae edan teh. Ayeuna setiap jama eueuh nu langgeng hiji martabat. Ayeuna amal isu kumaha? Saperti ayeuna hujan nya buating isu ka gebret. Ayeuna komeng naon teh pinuh ku kabingung, rasa ku kasusah, sugih nya eta ku kasedih. Yeuh hujan. Paribasana saribu kabingung, salaksa kasusah. Mang ketika sedih moal hancur ku nanggep tuur moal bubar ku aral subaha sing ku nyaon nya cukun bubarnya disapukeun nyanya abdi ulah kieu wae jadi hancurna bubarna iwati ku sobar eta teh ceuk alam ayeuna mah budak ayeuna senjata anu ampuh sing mawi abdi teh nece semplek nincak semplak janten abdi teh da kumaha cu ayeuna mamanya. Dadah teuing anaking. Eta teh fitnah. Aya fitnah teh apan? Dosana teh leuwih ti ngabunuh nu maehan. Jadi henteu jang komeng mah. Piraku abdi sanos abdi diteungeulan pejet ka pepetek abdina. Abdi mangangkeun da abdina henteu. Nya alus. Alus. Tayeuna kade tina ngaji tina leutik mama di dieu tadi ge kudu ngaji kudu ngaci tina ngaci kana ngaca geus ngaca moal ngaco lamun ayeuna hirup ngaji unggul teu ngaci teu ngamalkeun teu nyurahkeun teu dilaksanakeun pasti ngacona tapi jeung ngacana memeh ngagorengkeun batur memeh nyangka silidik heula cing asak sasar meureun dunungan jang komeng teh beja. Sip ibaratkeun baju. Dibere baju aya meujeuhna aya henteu. Ayeuna mah kudu ngupahan maneh bageur. Lamun bener-bener ngakukeun anak mama. Cumun abdi mah langkung peuri, langkung sedih upamina. Teh abdi itu ayeuna terus diajar ti bubudak ngaji ti leutik di mamanya abdi dibunuhun. Laksa kabingahannya. Maksud? Abdi teh hoyong unur katinggal punuk. Dongkap katinggal caari itu abdinya. Deka mana? Deka mana Jangkomeng? Siun abdi teh bade etang-etang. Siur mamak mah kedah perih, namun jelma perih. Tangtos menang perah. Abdi teh bade nutul kininung syuku. Ah, ulawakara subaha. Deka mana apal sebutkan inung syuung. Bapak tanya, mending di dia dahar tedahar. Jeng mamak. Nya matak naon tentang kemana-mana tong insya balilahan yang di dewe jeng ibu matak naon sanes nampik kenapa ngasih abdinya nyanyi abdi napa ya di dia masuk emut kemarin cakat sarang buminya dunungan ndak maka dunungan ente naon atu siun tadi menampi we nganyuhunkun tak bis di maha suci alhamdulillahirrahmanirrahim eta murid mama. Jadi syukuran Jang Komeng mah lain diberi harta bana wae, lain bro di juru bro di panto atau kabungan, tapi menang musibah kudu syukuran. Da ieu geus bisa dilaksanakeun ku hidep. Nuhun bageur. Jadi dok maksa rek init. Sumuhun. Abdinya pada miwas wae itu abdinya. Ku kituna daya anu kasuhun ku abdinya aya paripaos. Guru Ratu, Wong Atwa Karo. Wong Atwa Karo teu aya anu bakal diboro abdi iwah ti ratu nya cenah guru asal abdi ulah mumpang ti ratu ti pemerintah oge ulah mumpang nya cenah ti mama nya cenah mah guru disiunkeun jua restuna mana ti mamanya. Yang Komeng kulian mama manekung ka Maha Agung wacaya kana kuasa jumrit ka Gusti muga-muga anjeun natar ngidu natar ngaler natar ngulon bral gramyang gera teangan kamulyaan kabungahan insyaallah isuk jaga ning geto isuk jaga ning geto lamun urang ngajangkeun tawakal sabar pasti bakal tinemu bagja tapi lamun urang dibere aral subaha kasupan setan nyatana nafsu anu matak ka urang ngaruksa beuki ruksak tapi ayeuna dibere sabar jeung tawakal jung gera jug-jug kemuliaan. Naon kalah dijerungkeun imam mah? Keun wae. Keun wae. Itung-itung tadi kudu perih, tadi jema perih mah bakal menang perah. Bral, Jang Komeng, didoakeun cing salamet, cing loba nu asih. Nya. Ngan mama wasiat kade ajaran ti mama. Omat jang zuhur, asar, maghrib, isya, pagawean urang. Nyatana inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sanyanya nang ngalakukeun sholat teh nyegah tina ngalakukeun kajahatan jeung kamungkaran. Kitunya. Sing baik jalankeun. Kade ulah ngahina ka batur sanu nyaho anu dihina teh leuwih mulia dibanding urang. Ulah siribi, ulah pidik, ulah jahil kaniaya. Ulah deuk saban geureuh. Keun ingkeun jeung kajeun. Puasana kudu nganteur pangabeuki batur anu urang teu beuki. Kudu nganteur karasa batur anu urang tersep. Insyaallah ku abdi nya bade ditumutkeun manawi abdi tiasa ngamalkeun nya. Mama. Abdi pamit. Sakali deui abdi acan tiasa mulangkeun ka deudeuh ka nyah mama ka abdi. Abdi permios. Beral didoakeun. Moga Allah nuduhkeun atan mere hidayah. Oge kurnia taufik ka anjeun. Amin. Moga. Bu. Ya. Dan. Atuh ibu oge sok lur sahur bae carek panok nyogok panyanyugak basa. Hampura bageur. Cumun abdi geus nya kitu nyawi. Ka ibu anu sok cenah sanun nya kudu peda ka dapur abdi ge ayeuna rumah ngomong segitu ke ibunya asa ke inyong abdi siun kemiwa sepe bu pe ya dituakin ke ibunya siun assalamualaikum waalaikumsalam. Thank you. kamanya piiniteun asana tertib geus manggihan jadi gurunya nempo batur tuh dituntun ku indungna jeung bapanya nya di mana atuh indung omeng jeung bapa omeng itu bening kaya aki-aki jalan kamanya ieu teh punceng ki ya abdi oh enang we ya cun abdi teh bari tumaros ka akina oh nanyakeun naon cun abdi teh bari naroskeun di pi akina cimananya tuh aki mah jadi we tas dagang yulu gitu leh dagang yulu gitu aki geus jamin ngobat batuk cun udah tinggi aki kau kan putra nyo bagala sapu anak di Brayo leh di Dayo ga enak gitu ngan kaya na gitu wana tau lebih kaya na taramelar gitu kakinya udah tinggi aki teh boga nininya, nininya itu nana gitu, pemadikan nana. Oh kumah, tete ngomong teh. Cun, kira yuk. Udah nana haon ngering ke aki. Dan? Udah nana haon ngering ke aki. Biar kenapas aki teh, emang anak nguyulu. Nah, atuki uki kawan putra ma akinya, merina ma akil. Tos kedah di muliakin, dimerdekakin. Ya, lama gitu ngaki dia boleh boga anak gitu, secara oleh. Dah boga anak ya, tamela jole dar gitu. Sana si Abdi pada cuma harus dupi itu, jalan kadituna, gitu kadituna, kemananya? Oh iya, kali itu mah, kaci belum. Ya? Kaci belum. Kaci belum. Aduh, kemana, ujap? Abdi? Cun abdi teh bade dalana. Tuh di jalana. Sanya si abdi bade ngalalana. Wah itu kadangnya tuh ngurwas harewas itu ngomong na. Cuk cuk harewas abdi mah. Cun abdi teh. Sangat ada ujang. Abdi. Cun. Cecep. Sa. Cecep. Oh cecep naon. Komen gitu udah. Oh, cep komeng. Yun, omeng gitu abdinya. Ah, cecepan aja malah, cedadenan. Oh, aduh ke mana? Yun, abdi tebet terasa ke itu, gitu. Oh, jadi dia mana ke itu? Jadi dia ke garduh, itu ayah deman. Dan? Ayah deman, gak tuh. Yun, atuki abdi ya, masihan artos, abdi. Abdi tadi gaduh, gitu, sekedik-kedikin ke akhirnya. Oh, oh. Katari mah tu kujang ya namahan meureung keur aki. Cuman atuki nya pijuan we ti akina. Di doake ku aki ya ge dojo. Jong. Tu, tu uruan dia mah. Mana ki? Itu dia mah kadé nurung tu. Iman, jadi man, ka dieu. Bade ka mana we, Jang? Leh? Pada ke mana Ujang? Sun pada ke itu katengohnya. Mangga tu Jang. Sanya sekedar apa sini cayunya kita abdinya. Pas sini naon? Sun ya kedah. Sun sebarah-barahannya. Dugikan kaci awi sebarah kita muda awi. Biasa nama 250 Jang. 250 Jan? Nya. Saya suka abdi pada. Kumaha umi tidur setengah gitu ke abdinya. Apa cek emang teh 250 simun ku abdi bade di kumaha umi nyungkeun ka bijaksananya ka abdi rido janten terus setengah kitu ka abdinya simun abdi teh mun gaduh sakitu kitunya atawa sejangge mah 200 kumaha ku abdi ayeuna batu turun ke sik naik ku abdi dibayar 400 kitu asa teu ngarti ye budak na ieu teh eling kitu. Bapak ngahuling. Asok itu Jang. Sok. Keun kumang kewe. Cun, abdi ceket bujur ieunan bujur kudanya gitu. Kada ulah dicolok. Moal meunang seutik mah kitu eta eta nya terinca. Anaknya gitu. Dik coba teuing. Has. Has. Duit ayah kene karena delman 400 gini ayah itu tuh ayah dagang warung sukanya sok atuh ujang ada kenaun atau ada tempe tak ayah tempe tak cuman bi iya nasi pada bi ya ah murah nggak salah wae ujang cuman coba nyanyi daun ada tenaun dah iya mah cumi-cumi itu pak. Sok ada ieu, sanguna setengah. Dua ya ieu, sangu jadi nya ieu. Bae. Pae naon Ki? Sangu ieu setengah aja eta bae lah, pokona bonteng hiji. Kurupuk ieu jeung kurupuk ka kieu bae. Sok ada satu ceuk abdi heula. Engke atuh heulanan. Punten. Aya naon ujang? Sun abdi kitu. Nyuhunkeun sangu kitu saparapat. Ah, manya saparapat setengah bae ujang? Tah setengah bae kitu. Dupi ieu nyaon? Ieu mah kasreng. Sun punten. Beritu sareng. Beritu. Pahit dieu abdi ge. Sok we, par. Sini hayang naon tancok tanda. Deuk gepuk, deuk kemas. Ieu teh kumaha bebenyi teh. Beritu tuh. Sun parantos sia kieu abdi nya. Eta aki-aki kada cigana mah anu ngajua arang ka deweknya. Ya. Aki anu ngajua arang ka dewek. Yo mohon ujang apaan. Ya, ulah kitu ngajua arang teh kurang. Aki-aki kudu dijamret tajangkotna aing. Geus nipu, ulah sebekan sidip ja di heureuyan. Oh, wantun sumpah. Aki mante. Eureun euy tong ka daralanan, nyiksa aki-aki sugan yeuh. Teu nyaho kana ada sidip ja. Karunya cak aki-aki ku aing sia. Hei, amu ya ampun ujang ulah dikieu-kieu. Nah tuh. Maju arang kurang. Biraku aki ngaju arang kurang. Aduh ujang aduh ujang. Ampun, ite naon ite? Ngajelok sering naon ite bilok kobok. Ah nya, baceuing ite. Der teh sopan ting sering. Eh, mah meunangkeun. Memang karunya kuring ka manehanna. Pipalau kuk sia, wani kain, cewani kunyawan. Terbaru ku umur sia, umur saya lima enam munyung. Kunjala, nyawa sih dengan terbar, nyawa saya lima enam muda. Hei, yuk, us, ya, dah, yuk, boy, oi, oi, yuk, ayo sia, yuk, oi, yuk, tuh, dah, yuk, nyawan, itu, yuk, out, bus. Kurang ajar sia, tahu licik sia, tolongin. Nya, lu tuh kumaha dewek we. Ya, yus. Bus, bu, ya, ya. Yo. Sok sia. Kadieu, kadieu we si daing. Oh, ya. Lol. Ya. Lol. Oh, bus, ya. Ye. Oh, kerasa sia. Ih. Oi, atuh cekakan molotot teu bugu mah teh, tong diantap. Ruksak ibu urang teteh. Yo, kabeh anak kurung ku sarea. Sok udang. Pak, sok udang terus. Enyen dah licik he, ya ampun coba cing saya nyumbut di dia. Terus. Pamirsa daragukeun dongeng na aji dulaci cerios komeng sabadesa kasel produksi juga mung sakidur kapihatur cerios komeng sabadesa insyaallah patepang leuy dina kaset anu bari dongkap anu judulna komeng tinemu bagja. Mangsa datang, dasampur doi.